berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Sesungguhnya mereka, seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 217. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab ini, berkata rahimahullahu taala, berkata, "Al-jumhuru ala tahrimil qital fil ashhuril hurum." Sebagian besar ulama berpendapat bahwa haramnya peperangan pada bulan-bulan haram. Ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada sebelumnya 216 menyebutkan tentang diwajibkannya berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-217 yang masih berkaitan dengan peperangan dan jihad. Lihat di sini para penulis rahimahullahu taala berkata, sebagian besar ulama, mayoritas berarti, berpendapat bahwa haramnya peperangan pada bulan-bulan haram, yaitu haram, diharamkan, tidak diperbolehkan berperang pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang dimaksud adalah bulan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, as-sanatu 12 syahran. Bulan, satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Haram di sini adalah suci, suci dari peperangan, suci dari kezaliman. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan yang keempat sebagai bulan suci, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa haramnya, haram di sini maksudnya apabila dia adalah sesuatu yang sangat dicela dalam Islam dan dilarang dalam Islam, itu arti haram. Bahwa haramnya peperangan pada bulan-bulan haram. Jadi dahulu kaum Arab jahiliyah itu sukanya berperang antara kabilah, berperang antara kaum Khazraj dan Aus, berperang antara kaum Bani Hashim dengan Bani Makhzum dan semisalnya. Maka diharamkan untuk berperang pada bulan-bulan suci. Haram di sini artinya suci. Kemudian penulis mengatakan, mansukhun bil amri biqitalil musyrikina haitsuma wajadu. Artinya bahwa haramnya peperangan pada bulan-bulan haram itu telah dimansukh oleh perintah memerangi kaum musyrikin dimanapun mereka ditemukan. Haitsuma wujidu, ya, afwan, haitsuma wujidu. Nah, ini pendapatnya mayoritas ulama, bahwa asal hukum berperang di bulan-bulan suci yang 4 bulan saya sebutkan tadi itu diharamkan. Kemudian ternyata mayoritas ulama mengatakan ini keharaman dihapus. Ya, ini keharaman dihapus berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ba'dul mufassirin. Apa maksud dihapus, Pak? Dihapus itu hukumnya dihapus. Artinya asalnya haram berperang di bulan bulan suci, maka setelah turun ayat ini jadi apa? Jadi boleh. Ya, asalnya haram berperang di bulan-bulan suci, maka setelah turun ayat ini menjadi boleh. Ini mayoritas para ulama berpendapat seperti itu. Wa qala ba'dul mufassirin. Artinya, sedangkan sebagian ahli tafsir berkata, innahu lam yunsakh li'anna al-mutlaqa mahmulun 'ala al-muqayyad. Artinya bahwa hukum tersebut tidaklah dimansukh. Nah, ini sebagian pendapat para ulama. Yaitu apa hukumnya? Bahwa hukum berperang di bulan suci itu diharamkan dimansukh. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan sebagian ulama tafsir mengatakan tidak dimansukh. Artinya hukumnya enggak dihapus, tetap saja. Karena teks yang mutlak, yaitu yang umum, harus dipahami dengan teks yang muqayyad, yaitu yang diberikan batasan. Ya, yang diberikan batasan. Jadi begini, Pak, saya ingin jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ya. Ada namanya di ayat 2 Al-Baqarah 216, perintah untuk berperang atau berjihad. Sedangkan Al-Baqarah ayat 217, ya, larangan berperang. Kapan? Di bulan haram. Nah, lihat. Di sini perintah untuk berperang umum. Ini umum yang disebut dengan al-mutlaq. Sedangkan di sini adalah larangan berperang. Ini apa? Ini khusus, ya, muqayyad, terbatas hanya di bulan haram dan di Masjidil Haram. Ya. Jadi ada batasan di sini, muqayyad dengan mutlak. Ini umum, ini batas. Nah, kata ulama, sebagian besar ulama mengatakan larangan berperang di bulan haram dan di Masjidil Haram ini mansukh, hukumnya mansukh. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Hukumnya terhapus. Artinya boleh berperang. Di yang memansukhnya mana? Ini. Ya? Ayat ini yang menghapus hukum ini. Asal hukumnya diharamkan untuk berperang di Masjidil Haram, di bulan-bulan haram, kemudian dimansukh bahwasanya boleh berperang. Makanya terjadi penaklukan kota Mekah. Itu bulan apa? Hah? Bulan apa? Dicek nanti. Nah, ini Bapak Ibu yang jelas terjadi peperangan di Masjidil Haram. Ya. Penaklukan kota Mekah terjadi peperangan di Masjidil Haram. Padahal di Masjidil Haram diharamkan untuk berperang. Maka ini hukumnya dihapus. Dengan apa? Perintah untuk berperang secara mutlak. Secara umum. Baik, ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan bahwa pendapatnya ini di mix, digabung. Bagaimana caranya? Ini yang umum, ya. Yang umum ini dibatasi dengan ini. Jadi, perintah untuk berperang secara umum dibatasi bahwa tidak diperbolehkan berperang di Masjidil Haram dan di bulan-bulan haram. Itu dua pendapat. Saya ulangi, pendapat jumhur bagaimana? Bahwa ayat ini menghapus ayat yang ini. larangan berperang di Masjidil Haram dihapus dengan perintah untuk berperang secara apa? Mutlak, secara umum. Ini pendapat siapa? Jumhur. Paham sampai sini, Pak? Berarti boleh berperang di Masjidil Haram. Boleh bantai orang di Masjidil Haram. Yang asalnya tidak boleh. Paham sampai sini? Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua dari ulama tafsir, enggak, tetap haram. Berperang di Masjidil Haram tetap haram. Lalu perintah ini bagaimana? Maka perintah ini dibatasi dengan Masjidil Haram. Artinya perintahnya umum, ya, tetapi keumuman ini ada batasannya, kecuali di mana? Di Masjidil Haram enggak boleh berperang. Nah, timbul pendapat kedua ini, timbul pertanyaan nanti. Lalu Rasulullah memerangi orang-orang musyrik di mana? Penaklukan kota Mekah di mana? Di Masjidil Haram. Ah, itu gimana? Maka mereka mengatakan bahwa itu khusus untuk milik siapa? Rasulullah. Itu pun hanya di waktu siang. Setelah itu tidak ada lagi perang di Masjidil Haram sama sekali. Bisa dipahami ini, Pak? Ini hukum berperang di Masjidil. Jadi intinya itu, Pak, kita membicarakan hukum berperang di Masjidil Haram. Asal hukumnya apa? Dilarang. Asal hukumnya dilarang. Ada perintah untuk berperang secara mutlak, secara umum. Maka bagaimana? Oh, ini ayat menghapus larangan ini. Pokoknya boleh berperang di mana saja. Bisa dipahami, Pak? Nah, ada pendapat yang kedua. Oh, enggak. Tetap di Masjidil Haram tetap apa? Dilarang. Cuma perintah ini dibatasi. Nah, begitu caranya. Bisa dipahami, ya? Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadhil ayatu muqayyadatun li'umumil amri bil qitali mutlaqan." Nah, coba lihat. Sedangkan ayat ini, ayat yang sekarang kita baca, 217. Sedangkan ayat ini adalah teks yang memberi batasan keumuman ayat-ayat tentang perintah berperang secara umum. Lihat. Ayat 216 adalah ayat yang menunjukkan perintah secara umum. Dibatasi dengan apa? Dengan ayat yang ke-217, yaitu hanya di Masjidil Haram. Tidak boleh berperang. Berarti saya tanya kepada Bapak Ibu, penulis kita ini, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, mengambil pendapat mana? Hah? Pendapat pertama atau kedua? Kedua. Yaitu bahwasanya beliau mengatakan ayat ini enggak terhapus, tapi dibatasi. Berperang dimanapun boleh, kecuali di Masjidil Haram. Coba kita lihat lagi, baca. Penulis kemudian mengatakan, "Walianna min jumlati maziyatil ashhuril haram bal akbaru mazayaha tahrimul qitali fiha. Wa hadha innama huwa fi qitalil ibtida. Wa amma qitalud daf' fa innahu yajuzu fil ashhuril haram kama yajuzu fil baladil haram." Lihat. Dan juga karena di antara keistimewaan bulan-bulan haram itu, bahkan keistimewaannya yang paling besar adalah haramnya berperang padanya. Ya. Haramnya berperang. Ini keutamaan bulan suci, Pak. Jadi sebenarnya saya sering menyinggung kalau bulan Ramadan ini. Ramadan itu bukan bulan suci dalam istilah ayat loh, ya, dan istilah hadis, bukan bulan suci. Tetapi Ramadan itu bulan berkah. Adapun bulan suci 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa arti bulan suci atau disebut dalam bahasa Arab bulan haram? Apa? Salah satu istimewanya tidak boleh apa? Berperang di dalamnya. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian, penulis mengatakan, ini adalah dalam konteks memulai perang atau ofensif. Jadi gini, diharamkan untuk berperang di bulan suci kalau kita yang mulai. Itu haram. Ya, misalkan ada kita di Indonesia di bulan suci. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Diserang orang. Nah, itu boleh kita melawan meskipun di bulan suci, di bulan haram. Yang Iya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini tiga bulan suci, ya. Ini untuk menghormati apa? Idul Adha, kemudian kurban, kejadian Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Itu kan semua agama menghormatinya. Dan itu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dihormati oleh seluruh nabi. Dan itu susah. Itu puncak yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali oleh Nabi Ibrahim. Dihormati, dicintai oleh seluruh nabi. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh kalau kita defensif. Artinya apa? Diserang, didesak orang, boleh. Tapi kalau ofensif, kita yang nyerang duluan, ini diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, adapun bila dalam konteks membela diri yaitu defensif, maka boleh dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Sebagaimana juga dibolehkan di dalam tanah haram. Ini yang terjadi pernah tahun berapa itu? Kaum Syiah Rafidhah, orang-orang dari Iran menyerang Al-Masjidil Haram. Orang-orang lagi tawaf ditembaki. Subhanallah. Pak, aman itu nikmat. Aman itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan aman sebelum rezeki, sebelum harta. Ya. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Rabbku, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Baru setelah itu berikan rezeki. Karena rezeki melimpah ruah, kalau enggak aman, enggak ada manfaatnya. Maka bersyukur kita. Ya, salah satu nikmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita di negara Indonesia ini, saat orang-orang pemberontakan, pembunuhan di mana-mana, maka kita aman. Sholat subuh dengan mudahnya. Tidak ada dentuman bom, tidak ada pembunuhan. Aman, aman itu nikmat Allah. Makanya Allah sering sekali menyebutkan bahwasanya, menyebutkan dalam Al-Qur'an nikmat aman. Di antaranya allazi at'amahum, apa? Surat Quraisy. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum, yang telah Allah yang telah memberikan kepada kalian rasa kenyang setelah rasa lapar dan memberikan keamanan dari rasa takut kalian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu diperhatikan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Walamma kanat hadhihi al-ayatu nazilatun bisababi ma hasal. Dan tatkala ayat ini turun disebabkan apa yang terjadi, li sariyati Abdullah ibn Jahsh wa qatlihim Umar ibn al-Hadrami wa akhdhihim amwalahum wa kana dhalika ala ma qila fi shahri Rajab ayyarahum al-mushrikun bil qitali bil ashhuri al-hurum wa kanu fi ta'yirihim zalimin idh fihim min al-qaba'ih ma ba'dhuhu a'zamu mimma ayyaru bihi al-muslimin. Artinya, ini sekarang penulis rahimahullah menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, dan tatkala ayat ini turun disebabkan apa yang terjadi pada pasukan kecil. Pasukan kecil itu maksudnya pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, yang disebut dengan sariyah. Ya, ada perbedaan antara sariyah dengan ghazwah. Sariyah dalam bahasa Arabnya tulisannya begini. Sariyah itu adalah dengan ghazwah. Sariyah pasukan-pasukan kecil yang ditulis, yang diutus oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau memilih komandannya, tapi beliau tidak ikut. Biasanya berperang kepada kecil-kecil gitu. Ya. Adapun ghazwah adalah peperangan besar yang dipimpin langsung oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terjadi pada pasukan kecil. Kecil yang dimaksud adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah dan beliau menunjuk pemimpin pada pasukan tersebut. Pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahsh dan pembunuhan mereka terhadap Amr ibn Hadrami serta pengambilan harta mereka, di mana kejadian tersebut menurut satu pendapat pada bulan Rajab. Nah, ini dia. Ya. Jadi ayat ini turun karena terjadi kejadian itu, bahwa Abdullah bin Jahsh ketika berperang dengan Amr ibn Hadrami di bulan Rajab. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kaum musyrikin mencela kaum muslim karena melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Nah, ini kesempatan untuk orang musyrik mencela kaum muslim. Ya, kesempatan untuk orang musyrik mencela kaum muslim. Kalian katanya beriman kepada Allah, kalian katanya beriman kepada kitab-kitab Allah. Mana itu kalian langgar? Apa yang dilanggar? Berperang pada bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Dan kaum musyrikin tersebut, padahal, dan ini lebih cocok diterjemahkan padahal. Padahal kaum musyrikin tersebut telah berlaku zalim dalam mencela kaum muslim. Karena mereka sendiri memiliki perbuatan-perbuatan yang jelek, yang sebagiannya lebih keji daripada yang telah mereka tuduhkan terhadap kaum muslim. Jawabannya mudah. Ya, yaitu orang musyrik nuduh kaum muslim berperang di bulan suci. Ini pelanggaran terhadap hak Allah, terhadap syariat Allah. Maka kita katakan, Anda pelanggarannya lebih besar dari itu. Apa itu? Mensyirikkan Allah. Paham? Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Orang musyrik pelanggarannya lebih besar dibandingkan itu. Mensyirikkan Allah, menjadikan berhala sebagai sekutu bagi Allah, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Nukathir, sedikit saya beralih kepada tafsir Imam Nukathir, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, "Dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan wa kanu sab'atu nafar." Lihat. Nabi Muhammad SAW mengutus sariyah, pasukan. Dan mereka itu cuma 7 orang. Kalau dalam teknik peperangan itu apa? Pasukan perang-perang kecil itu apa namanya? Hah? Gerilya. Ada istilah dalam peperangan itu pasukan-pasukan kecil. Gitu. Hah? Ada istilahnya tidak terlalu banyak begitu ya. Kemudian, alaihim Abdullah ibn Jahsh al-Asadi wa fihim Ammar ibn Yasir wa Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan as-Sulami halifu li Bani Naufal wa Suhail ibn Baydha wa Amir ibn Fuhairah wa Waqid ibn Abdullah al-Yarbu'i halif li Umar ibn al-Khattab wa kataba li Ibn Jahsh kitaban wa amara alla yaqra'ahu hatta yanzila batna malal wa lamma nazala batna mal fataha al-kitab fa idza fihi innas ansir hatta tanzila batha nakhlah. Artinya, itulah orang-orang yang diutus oleh Rasulullah SAW, sekitar 7 orang, yang mana Rasulullah SAW mengutus orang tersebut untuk berperang melawan Amir bin Al-Hadrami. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Walamma qala ta'ala fi bayani ma fihim wa saddun an sabilillah, ay saddul musyrikin man yuridul imana billahi wa birasulih. Ini kejahatan kaum musyrik yang lebih parah dibandingkan mencela kaum muslim berperang di bulan haram. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penjelasan yang ada pada mereka, yaitu mereka ini siapa? Orang musyrik. Kesalahan orang musyrik apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini lebih berat dibandingkan berperang di bulan haram. Artinya kaum musyrikin menghalangi orang yang hendak masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan itu saja, wa fitnatuhum man amana bih, menyiksa orang-orang yang telah beriman kepadanya. Ini lebih parah dibandingkan berperang di bulan haram. Kemudian wa sa'yuhum fi raddihim an dinihim, dan usaha mereka dalam mengembalikan orang-orang tersebut dari agama mereka, yaitu agar mereka murtad. Ini lebih parah, ya, menjadikan orang murtad dari agama lebih parah. Kemudian wa kufrihimul hasilu fi syahril haram wal baladil haram alladhi huwa bimujarradihi kafin fi syarr. Artinya, dan kekufuran mereka, kesyirikan mereka yang terjadi pada bulan-bulan haram dan tanah haram, ya, yang dengan itu saja sudah cukup menjadi suatu keburukan. Nah, lihat, di sini penulis ingin membantah orang-orang musyrik yang mencela kaum muslim. Wahai kaum muslim, kenapa kalian berperang di bulan suci? Kalian gak taat kepada Allah? Maka kita jawab, kesalahan kalian wahai kaum musyrik lebih parah. Apa itu? Menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, memurtadkan orang dari agama yang benar. Kemudian setelah itu mereka sendiri musyrik, kafir di tanah haram, di bulan haram. Nah, ini lebih parah, ya. Dan itu yang apa namanya dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laisa li zamanina 'aibun siwana. Kita sering mencela zaman. Dasar ini zaman, akhir zaman memang edan semuanya. Akhir zaman memang buruk semuanya. Padahal tidak ada pada zaman kita keburukan kecuali kita. Jadi maksud dari perkataan ini adalah coba kita introspeksi diri masing-masing. Jangan-jangan kesalahan yang kita sematkan kepada orang lain ada pada diri kita. Dan saya berbicara tentang diri saya pribadi, bukan berbicara tentang orang lain. Jangan-jangan kesalahan yang ada, yang kita sering melihat dari orang lain, ada pada diri kita. Ya, ada hadis, tetapi derajatnya lemah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menghitung dirinya. Ya, menghitung-hitung dirinya. Dia kesalahannya apa, kekurangannya apa. Menghitung-hitung diri lebih baik dibandingkan menghitung-hitung kesalahan orang lain. Kemudian para ikhwah, ada pelajaran menarik. Ada pelajaran menarik bahwa sering-sering menghitung kesalahan diri sendiri itu membuat kita akhirnya sering memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita tahu diri kita seperti itu, maka kita akan bisa mencari alasan bagaimana bisa memaafkan orang lain. Oh, ternyata dia seperti saya. Mungkin dia begini, mungkin dia begini dan begitu. Nah, lihat kaum musyrik, salah satu sifat mereka mencela orang, padahal ketercelaan ada pada diri mereka sendiri. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kemudian penulis mengatakan wa ikhraju ahli, ini kesalahan kaum musyrik yang lain, dan mengusir penduduknya. Subhanallah, ini parah ini. Mengusir penduduk tanah suci, keluar dari tanah suci. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrik kepada siapa? Kepada siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ya, Nabi dan para sahabatnya. Dan berhijrah itu tidak mudah, Pak. Ninggalkan kampung halaman, ya. Dan memang tabiat manusia itu cinta kepada kampung halaman. Kalau bukan karena berkeluarga, mungkin akan tinggal di kampung halaman. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Ada sedikit menyimpang tentang keluarga muslim. Salah satu kecintaan laki-laki terhadap perempuan, buktinya adalah dia berani untuk mengarungi lautan, berjalan di bawah terik matahari, menghadang hujan. Puitis sekali saya. Untuk apa? Untuk istri. Ya. Bahkan pergi ke atas gunung, pergi ke hutan untuk istri yang dia cintai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini bukti nyata bahwa laki-laki itu sangat condong kepada perempuan. Maka carilah yang halal. Karena laki-laki condong kepada perempuan, jangan terjerumus kepada godaan perempuan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi kalau seandainya ada istri mengatakan kepada suaminya, buktikan cintamu. Apa contoh bukti cintamu? Maka sang suami mudah saja menjawab, ini anak tiga sudah apa buktinya? Ya. Kemudian saya berjalan ke sana kemari, misalkan kata seorang suami, mencari nafkah, apa buktinya? Itu bukti cinta. Kadang-kadang seorang istri itu, Pak, ingin kita mengungkapkan I love you. Gitu. Dia ingin, ya, tetapi suami kadang-kadang gengsi. Apalagi sudah beruban, ya. Kak, jujur Kak. Ya, kadang-kadang susah, gengsi dia mengucapkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ini kembali ke permasalahan ini, ikhraju ahli, mengeluarkan, mengusir penduduknya. Ai ahlu mas ahlul masjidil haram wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabu, maksudnya adalah penduduk Masjidil Haram, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Li'annahum ahaqqu bihi minal musyrikin. Ya, kalau sudah 15 menit dari terbitnya matahari, beritahu saya. Saya berusaha sekarang untuk tepat waktu. Dan ini yang kita ambil pelajaran dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah. Beliau subhanallah, kajian itu 1 jam dikasih waktu jadwal. 1 jam, teng. Masuk 1 jam, keluar ada waktu yang bersama. Dan itu saya perhatikan selama sepekan seperti itu. Ini harus kita contoh yang baik-baik dari syekh-syekh kita. Taib. Li'annahum ahaqqu bihi minal musyrikin. Karena mereka lebih berhak terhadap Masjidil Haram daripada kaum musyrikin. Kenapa lebih berhak, Pak? Hah? Karena mereka orang muslim. Mereka muslim yang menyembah Allah, lebih pantas untuk hidup di tengah, di tanah haram, dibandingkan orang musyrik yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wahum ummaruhu alal haqiqah, dan mereka itulah sebenarnya yang memakmurkannya, yang menjadikan Allah subhanahu, yang beriman kepada Allah. Bukankah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, fa'akhrajuhum minhu walam yumakkinuhum anil wusuli ilaih. Artinya, tetapi mereka, yaitu orang-orang musyrik, mengusir kaum muslim dari sekitarnya. Ya. Dan mereka tidak memberikan kesempatan agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beliau sampai kepadanya. Ma'anna hadzal bait sawa'un al-aqifu fihi wal bat, fa hadhihi al-umur kullu wahidin minha akbaru min al-qatl fi syahril haram. Padahal tanah haram itu sama saja bagi orang yang menetap ataupun yang tidak. Maksudnya begini, semua boleh masuk ke tanah haram. Penduduknya kah atau orang yang dari luar kah? Semua halal untuk masuk ke sana. Asalkan mereka tidak mensyirikkan Allah, maka halal. Nah, ini celaan bagi orang musyrik. Semua perkara-perkara tadi masing-masing darinya lebih besar dosanya daripada membunuh, yaitu berperang. Yang mana orang musyrik menuduh Rasulullah dan para sahabatnya, kenapa berperang di bulan suci? Maka kita katakan jawabannya tadi. Semua yang kalian lakukan ini lebih besar dibandingkan berperang pada bulan-bulan suci. Fa kaifa wa qad istama'at fihim fa ulima annahum fasaqah zalama fi ta'yirihimul mu'minin. Artinya, kalau satu saja, misalkan mereka menghalangi kaum muslim dari jalan Allah, satu saja itu tercela, bagaimana kalau terkumpul semuanya? Mereka sudah menghalangi kaum muslim dari jalan Allah, kemudian syirik kepada Allah, kemudian setelah itu mereka mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya penulis mengatakan, bagaimana tidak, padahal hal-hal tersebut telah terkumpul pada mereka sehingga diketahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang lagi fasik, lagi zalim, dan celaan mereka terhadap kaum muslim. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai pengumuman saja, untuk kajian kita mulai selalu jam 6 tepat. Ya, silahkan berzikir pagi kalau seandainya ada waktunya, jangan sampai terbuang percuma. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hah? Fathu Makkah di bulan Ramadan. Oh iya. Berarti yang dipermasalahkan bukan Fathu Makkahnya, tetapi yang dipermasalahkan apanya? Masjidil Haram. Bahwasanya yang dibicarakan mansukh tidak mansukh tadi adalah berperang di Masjidil Haramnya, di tempatnya. Nah, ada yang bertanya, Bapak? Silakan. Iya, lebih kecil lebih besar ukurannya apa ini? Oh, gitu. Karena urutannya Bapak lihat ya. Tidak mesti, Pak. Bahwa ayat yang sebelumnya tidak menunjukkan bahwa dia sebelumnya. Ayat 216 tidak menunjukkan bahwa dia sebelumnya kejadiannya. Bukan berarti 216 turun kemudian baru 2217 ya, dan 217 ini menghapus 2016. Maksud Bapak begitu kan? Iya. Iya. Enggak, 17 turun duluan. 17 turun duluan. 17 turun duluan, Pak. Jadi begini, Pak. Dia sebenarnya bukan pada ayat, tetapi pada kebiasaan orang Arab bahwa diharamkan untuk berperang di Masjidil Haram. Nah, turun ayat 216. Kata sebagian ulama besar itu menghapus. Apa maksud saya? Menghapus, artinya 216 ini menghapus hukum itu. Berperang dimanapun boleh, sampai apa? Masjidil Haram. Paham, Pak? Ya, paham ya? Nah, jadi hukumnya bukan pada berkaitan dengan ayatnya, tapi berkaitan pada hukum yang dahulu, bahwa di tengah-tengah orang Arab meyakini bahwa bahkan kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang Arab jahiliyah meyakini berperang di Masjidil Haram haram. Makanya mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian berperang di Masjidil Haram? Ini kan tanah suci. Maka turunlah ayat 216. Paham maksud saya, Pak? Nah, itu pendapat jumhur. Nah, di sana ada pendapat yang kedua, mereka memakai ayat itu, ayat 217, bahwa tidak terhapus tetapi khusus terjadian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipahami ya? Wallahu a'lam. Ya. Secara logika kan yang menghapus 217 mestinya secara logika gitu kan. Ya. Maka saya agak bingung waktu sedang perjalanan penjelasan tadi, kok kenapa aja dia yang menghapus nih 216? Ya. Kok tidak 217 yang menghapus 216 gitu? Apakah memang apa ya, sistematika penulisan penempatan apa nomor ayat ini memang karena tidak menunjukkan itu kejadian urutannya gitu loh. Ya, makasih. Kenapa kita masih bingung dengan penghapusan tadi? Karena kita masih berpatokan kepada 216 itu sebelum 217. Padahal tidak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah hukumnya dari dahulu diharamkan untuk berperang di Masjidil Haram. Nah, kemudian hukum ini datang ayat 216. Ya. 216 menghapus hukum ini bahwa berperang di Masjidil Haram apa? Boleh. Gitu ya. Paham ya? Nah, itu pendapat yang pertama. Nah, turun lagi ayat 217. Oh, enggak. Tetap diharamkan. Tetapi dibatasi bahwa hanya Nabi yang diperbolehkan. Nah, begitu. Itu pendapat yang kedua. Jadi tetap itu ya baqa al-mas'alah ala ma hiya. Itu masalah di antara para ulama tafsir, memang seperti itu. Ada yang mengatakan terhapus, ada yang mengatakan yang umum tadi dimasukkan kepada yang muqayyad. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.